بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنشاءالله kita lanjutkan pelajarannya. Dari jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Sekarang pelajaran yang baru, Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara. Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara, pelajaran yang ke-14. Ya. Hiwar atau percakapan dalam pelajaran ini. Qala Hisyamun, Hisyam berkata atau bertanya, mu'jamun hadha ya fadilata syaikhi. Mu'jamun hadha ya fadilata syaikhi. Apakah mu'jam, mu'jam itu kamus, apakah kamus ini, apakah ini kamus, ya fadilata syaikh, wahai syaikh yang mulia. Jadi di sini Hisyam bertanya pada pengajarnya, yaitu dosen, ya kalau di universitas di sini dikatakan dosen. Amu'jamun hadha ya fadilata syaikhi, apakah kamus ini, apakah ini kamus, wahai syekh yang mulia, wahai pak dosen. Qala al-mudarrisu, berkata mudaris, pengajar, kalau di universitas ya dipanggil dosen, di Indonesia kalau di sekolah ya dipanggil guru, jadi mudaris, pengajar, berkata, na'am, ya, hadha mu'jamun madrasiyun, hadha mu'jamun madrasiyun, ini adalah mu'jam madrasi, madrasiyun, di sini ya, madrasiyun, ya-nya tasydid ya, ya yang tasydid, ada syaddah, ada tanda syaddah ini ya, madrasiyun, jadi kamus sekolah, mu'jam kamus ya, madrasiyun, nanti dijelaskan, itu berasal dari kata madrasah, sekolah, jadi mu'jamun madrasiyun, kamus sekolah, artinya kamus yang disandarkan atau dikaitkan pada sekolah, yang digunakan di sekolah, di tempat belajar, atau mungkin juga bisa di kampus atau yang semisalnya. Ini mu'jamun madrasiyun, jadi mu'jam atau kamus yang disandarkan, dinisbahkan atau dikaitkan dengan madrasah, dengan sekolah, dengan tempat belajar. Ini jadi kamus sekolah atau yang bermakna semisalnya ya, itu. Hadza mu'jamun madrasiyun, ini kamus sekolah. Idza aradta an tashtariya mu'jaman fashtari hadha. Idza aradta an tashtariya mu'jaman, jika kamu ingin, aradta kamu ingin atau kamu menghendaki. Antashtariya, untuk membeli, untuk kamu membeli. Mu'jaman, sebuah kamus. Ya, idza aradta an tashtariya mu'jaman, jika engkau ingin membeli sebuah kamus. Fashtari hadza. Fashtari hadza. Maka belilah ini. Ya, fashtari hadza, belilah ini. Ya. Fa'innahu, ya, fa'innahu mufidun jiddan, ya, fa'innahu mufidun jiddan, karena sungguh dia, ya, kamus tersebut, ya, mufidun jiddan, ya, bermanfaat sekali atau sangat bermanfaat, ya, fa'innahu mufidun jiddan, karena sungguh ia, kamus tersebut sangat bermanfaat, ya, mufid itu bermanfaat, ya, memberikan faedah, memberikan manfaat. Ini. Qala Hisyamun, Hisyam berkata atau bertanya, ya ustadzu, wahai ustadz, wahai pak guru atau wahai pak dosen, qulta, engkau tadi mengatakan, qulta, ya ini fi'il maudhi. Jadi boleh mungkin diartikan engkau tadi. Ya, artinya sudah lampau, sudah terjadi tadi, ya. Atau Anda, ya. Anda kepada pengajar, ya, dalam bahasa kita, ya. Dengan ada sapaan yang lebih sopan. Anda, ya. Anda tadi, wahai Pak Guru, wahai Pak Dosen, Anda tadi mengatakan mu'jamun madrasiyun. Mu'jam madrasi. Kamus sekolah, ya, ada lafaz madrasiyun, ini ditanyakan, ya, oleh Hisyam. Madrasiyun mansubun ila madrasatin atau madrasatun, ya. Madrasiyun mansubun ila madrasatun, karena di sini madrasatun di dalam kurung, ya, ini boleh dibaca dengan dua lafaz, ya, madrasatun sebagai asal kata, ya, madrasatun, atau boleh dibaca majrur karena didahului oleh ila, karena dia di dalam kurung, ya, ini ila madrasatun atau ila madrasatin, ya. Artinya tadi di situ madrasah ini sebagai satu lafaz, tadi madrasiyun mansubun ila madrasatun. Apakah lafad madrasiyun itu dinisbahkan pada lafad madrasatun? Ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ya. Jadi bukan ila madrasatun atau ila madrasin, ila madrasatin bermakna ke sekolah. Ya. Dinisbahkan pada ke sekolah atau seperti itu tidak. Tapi di sini maksudnya madrasiyun mansubun ila madrasatun. Apakah lafad madrasiyun itu dinisbahkan, disandarkan pada lafad madrasatun? Ya, ini pertanyaan Hisyam. Ya, ini, ya. Wa'idha kanal amru kadhalika, wa'idha kanal amru kadhalika, fa'ayna ta'uha, dan jika perkaranya demikian, wa idza kana al-amru, jika perkaranya memang demikian, kadzalika, demikian, ya, wa idza kana al-amru, jika perkaranya itu kadzalika, memang seperti itu, memang demikian, yakni madrasiyun itu disandarkan pada madrasatun, fa aina ta'uha, maka di manakah ta'nya, ya, di manakah huruf ta pada lafad madrasatun tersebut. Ini yang ditanyakan oleh Hisyam. Kan lafad asalnya madrasatun, ya. Ada huruf ta di akhir, ya. Ta marbutah atau ta ta'nits, ya. Madrasatun, ya, ada ta yang akhir, ya. Nah, ketika madrasatun itu dijadikan satu sandaran tadi, ya, ditambahkan ya tasydid atau ya nasab. Ya, yang tasydid, ya, untuk menunjukkan nasab atau nisbah atau penyandaran, ternyata tadi menjadi apa? Madrosiyun. Dari madrosatun menjadi madrosiyun. Lalu taknya mana? Tak yang akhir dari madrosatun tersebut ketika sudah menjadi madrosiyun. Ya. Ini yang ditanyakan Hisham. Ya. Qala al-mudarrisu. Mudaris berkata menjawab, "Na'am, iya. Huwa mansubun ila madrasatun." Atau juga boleh dibaca ila madrasatin. Ya, huwa dia, yakni apa? Lafaz madrasiyun tersebut ya, lafaz madrasiyun tersebut mansubun ila madrasatun, dinisbahkan, disandarkan pada lafaz madrasatun. Ini madrasiyun itu disandarkan, dinisbahkan pada lafaz madrasatun. Idza nasabta ila ismin makhtumin bi ta'it ta'nisi hadzafta ta'a. Idza nasabta ila ismin makhtumin bi ta'it ta'nisi hadzafta ta'a. Jika engkau menasabkan, engkau menisbahkan, engkau menyandarkan, ya nasabta, ya engkau menyandarkan, ilasmin, pada suatu isim, makhtumin, yang diakhiri, ya, dari khotama, yakhtumu, ya, akhiran, mengakhiri, ya, makhtumin, diakhiri, bita ta'nisi dengan tak ta'nis, tak ta'nis. Kalau bentuk tulisannya disebut tak marbutah, tapi dalam bahasa Arab itu sesuai fungsinya disebut dengan tak ta'nis, ya, menunjukkan mu'annas. Maka apa? Hadzafta ta'a, engkau hilangkan taknya. Hadzafta, engkau menghilangkan ta'a, huruf ta'nya. Ya. Jadi, jika engkau menisbahkan pada suatu isim yang diakhiri dengan ta' ta'nis, maka engkau menghilangkan ta'nya. Engkau menghilangkan ta' ta'nis tersebut. Huruf ta' yang ada di akhir pada isim tersebut. Tapi ingat ya, ta' di sini adalah ta' ta'nis. Ya. Bukan huruf tak yang asli dari isim tersebut, bukan, tapi tak ta'nis. Artinya huruf tak tambahan untuk menunjukkan mu'annas. Ya. Berbeda nanti ketika tak itu huruf asli dari isim tersebut dan bukan menunjukkan ta'nis. Itu tidak berlaku kaidah ini. Jadi perlu diperhatikan taknya adalah tak ta'nis. Ini. Jadi ini satu kaidah. Ya. Tentang penasaban, penisbahan atau penyandaran dengan ia nasab. Idza nasabta ila ismin makhtumin bi ta'it ta'nisi hadzafta ta'a. Jika engkau menisbahkan, menyandarkan pada suatu isim yang diakhiri dengan ta' ta'nis, maka engkau hilangkan huruf ta'nya. Engkau hilangkan ta' ta'nis tersebut. Fa idza nasabta ila makkata masalan. Maka jika engkau menisbahkan pada Makkah, engkau menisbahkan, menyandarkan pada Makkah, kota Makkah. Masalan, sebagai contoh, ya. Makkata, Makkatu. Diakhiri dengan tak ta'nis. Makkatu, Makkata atau Makkatu. Ya, ada tak ta'nis di akhirnya. Ya. Maka apa? Taknya dihilangkan. Makkatu, ya, ada tak ta'nis ini ya. Ketika disandarkan, dinisbahkan dengan ya nasab, maka taknya dihilangkan. Lalu, bersama dengan ya nasab yang tasdid tersebut. Ya, sehingga, apa? Kulta, engkau katakan, makkiyun. Ya, maka menjadi makkiyun. Ya, dari makkata, ya, makkata ini ya. Makkata, kemudian taknya dihilangkan. Ya. Terus, kan tersisa Makkah, ya, dari Makkata atau Makkatu, ada tak ta'nis ya, kemudian dihilangkan taknya, kan jadi maka, kemudian bersambung dengan ya nasab atau ya nisbah, ya yang tasdid ini. Dan ingat, harokat sebelum ya nasab itu selalu kasrah, sehingga kafnya yang tasdid juga langsung di kasrah, sehingga menjadi makkiyun. Ya, makkiyun. Makkatu makkiyun. Seperti tadi, madrasatun, ya, asalnya ya, madrasatun, taknya dihilangkan, kemudian bersambung dengan ya nasab, sebelum ya nasab di kasrah, madrasatun menjadi madrasiyun. Ini, makkatu menjadi makkiyun. Ya, tak nif dihilangkan, kemudian bersambung dengan ya nasab, sebelum ya nasab di kasrah, menjadi makkiyun. Ini. Jadi ini ya, satu isim yang disandarkan dengan satu isim yang disandari menjadi sandaran dengan ya nasab, maka kalau isim itu diakhir dengan tak ta'nis, maka tak ta'nis dihilangkan. Dan sebelum ya nasab, sesuai dengan kaidahnya yang terdahulu sudah pernah dibahas insyaallah, sebelum ya nasab selalu kasrah. Makkiyun, madrasiyun. Ini. Sehingga kalau dikatakan ada seseorang misalkan al-makkiyu, berarti dia orang Makkah. Seseorang yang disandarkan pada kota Makkah. Mungkin dia kelahiran Makkah, atau sudah menetap sekian lama bertahun-tahun di Makkah, sehingga sudah menjadi orang Makkah, al-makkiyu. Atau juga pembagian ayat Al-Quran ada, salah satunya adalah makkiyah. Ayat makkiyah. Itu bentuk mu'annas dari makkiyun. Makkiyun untuk mudzakkar, mu'annasnya tambahkan tak ta'nits, makkiyah, makkiyatun. Jadi penyandaran, penasaban dengan ya nasab, itu bisa dibentuk menjadi mu'annas dengan menambahkan tak ta'nits sesudah ya nasab. Makkiyun menjadi makkiyatun. Ya. Dan banyak itu nanti di lain waktu insyaallah ya. Berkata Hisham, qala Hishamun, na'am, ya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Berikutnya, yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Ya, muraqib masuk dan mengucapkan salam. Ya, muraqib ya, pengawas di sekolah. Ini masuk, yaitu masuk kelas, kemudian wa yusallimu. Ya, di sini mafhum sesuai dengan konteksnya ya. Ada satu ruangan kelas, kemudian seseorang masuk, tentunya apa? Ya, dia mengucapkan salam. Maka di sini wa yusallimu bermakna mengucapkan salam. Karena apa? Yusallimu bisa mempunyai makna yang lain sesuai dengan konteksnya. Tapi di sini ya, mengucapkan salam. Jadi muraqib masuk kelas dan mengucapkan salam. Kemudian qala al-muraqibu, muraqib berkata, bertanya, alam ya'ti al-husainu, alam ya'ti al-husainu, tidakkah datang atau belumkah datang Husain? Apakah al-husain tidak datang? Lam ya'ti. Jadi kemarin sudah dibahas ya, lam nafi, kemudian dia waktunya ke lampau ya, jadi di waktu sebelumnya. Apakah tadi, kira-kira demikian, apakah tadi Husain tidak datang atau belum datang? Qala al-mudarrisu, na'am, ya, lamma ya'ti. Nah, di sini mudarris menggunakan lamma. Kalau tadi muraqib bertanya, nafinya dengan lam, di sini mudarris menjawab, ya, nafinya dengan lamma. Ya. Kemarin sudah dibahas ya, ini. Lama ya'ti, dia belum datang. Ya, kalau lama ini dalam bahasa Indonesia ya, diartikan belum. Lama ya'ti, dia belum datang. Jadi sampai saat ini, sampai ini diucapkan, Al-Husain itu belum datang. Berikutnya, qala al-muraqibu, berkata muraqib, idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Ya, idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Jika dia datang, idza jaa, jika dia datang, faqul lahu, maka katakan kepadanya, ya'tini fi maktabi. Ya'tini fi maktabi. Ya, dia supaya dia datang mendatangiku di mendatangi saya di kantor saya. Ya'tini, ya'ti di sini mubarak ya, majzum. Kenapa? Terletak sesudah tolak. Mana tolaknya ini? Qul. Ini pembahasan sebelumnya ya. Qul ini fi'il amr, tolak. Kemudian sesudahnya ada mubarak ya'ti. Maka dia majzum. Tanda jazmnya menghilangkan huruf akhir, huruf ilah yang di akhir yaitu huruf ya. Ini asalnya ya di ada ya yang akhir ya. Kemudian ya yang akhir dihilangkan sebagai tanda jazmnya ya di. Ya, sedikit mengulang apa yang dibahas sebelumnya kemarin. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Jika dia datang, maka katakan kepadanya supaya dia mendatangiku di kantorku, supaya dia mendatangi saya di kantor saya. Fa inna lahu barqiyatan. Ya. Fa inna lahu barqiyatan, karena sungguh dia mempunyai barqiyah, telegram. Ya. Telegram surat kilat itu ya, sejenis itu. Itu. Dia punya telegram, artinya dia mendapat kiriman telegram. Ini. Aina Ibrahimu? Di mana Ibrahim? Aina Ibrahimu? Di mana Ibrahim? Ata'akhkhar al-yawma aydhan ka'adatihi? Apakah dia terlambat pada hari ini? Nih, aydhan juga ya, ka'adatihi seperti biasanya. Apakah dia juga terlambat pada hari ini seperti biasanya? Seperti adatnya, ya, ka'adatihi, seperti adatnya, seperti biasanya. Iza ja'a, fala tasmah lahu bidduhuli. Iza ja'a, fala tasmah lahu bidduhuli. Jika dia datang, maka jangan engkau izinkan padanya untuk masuk. Ya, jika dia datang, maka jangan kamu izinkan, jangan anda izinkan padanya untuk masuk kelas. Wal yadhhab ilal mudiri. Wal yadhhab ilal mudiri. Dan hendaknya dia pergi pada mudir, menemui mudir. Ya. Qala al mudaris, berkata mudaris, insyaallah, insyaallah. Ya, jika Allah menghendaki, iya. Demikian. Wa yusallimul muraqibu wa yakhruju. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Kemudian muraqib mengucapkan salam, memberi salam dan keluar. Keluar dari kelas. Qala al-mudarris. Ya Hisham, wahai Hisham, iqra'il ayata al-waridata fid darsi. Bacalah ayat yang ada dalam daras ini. Iqra'il ayata al-waridata fid darsi. Bacalah ayat yang ada dalam pelajaran ini. Qala Hishamun, Hisham berkata membaca, ba'da isti'adzati, sesudah isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Dan jika sa'alaka 'ibadi anni, sa'alaka bertanya kepadamu, sa'alah bertanya, kemudian kaf bomir untuk mukhatab, engkau, kamu, yang dimaksud di sini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya kepadamu wahai Nabi? Aibadi, ibadi, hamba-hambaku. Nah, di sini ibadi, ibadi sebagai fa'il dari sa'ala. Ya, sebagai fa'il dari sa'ala. Dan dia diidofahkan pada ya mutakallimnya, ibadi, hamba-hambaku. Jadi, dhammahnya muqaddarah, ditakdirkan pada huruf dal, itu aslinya dhammah, tapi ditakdirkan karena dia bersambung, atau karena dia diidofahkan pada ya mutakallim, yang mengharuskan huruf sebelumnya, itu kasrah. Ibadi, seperti itu. Ini fa'ilnya. Ya. Kemudian, anni, ini terkait dengan sa'ala tadi, an huruf jar, kemudian ya-nya juga ya mutakallim, ada tambahan nun wiqayah ya, an ni, nunnya nun wiqayah, jadi an ni tentangku, jadi idza sa'alaka ibadi an ni, jika hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba Allah ya, bertanya kepadamu wahai Nabi, an ni tentangku, tentang Allah. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qaribun, maka sungguh aku itu dekat. Ya, sungguh Allah itu dekat. Ini ayat yang diucapkan oleh Hisham ya dalam Al-Qur'an ya. Kemudian yang berikutnya qala al-mudarrisu iqra ila ahaditha al-waridata fid darsi ya Aba Bakrin, iqra'il ahaditha al-waridata fid-darsi. Bacalah hadith-hadith al-ahaditha, hadith-hadith al-waridata fid-darsi, yang ada dalam pelajaran ini, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Qala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, membaca hadith-hadithnya, al-hadithul awwalu, hadith yang pertama, an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat pada beliau dan memberikan salam padanya, qala, beliau berkata, idza jaa ramadhan futihat abwaabul jannati, idza jaa ramadhan futihat abwaabul jannati, jika datang bulan Ramadan ya, jika datang Ramadan ya, futihat abwaabul jannati, dibuka pintu-pintu jannah ya, futihat dibuka abwaabu pintu-pintu al-jannah. Ini muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Artinya hadis ini disepakati bersama ya, artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Al-hadis tsani, hadis yang kedua. Qala Abu Burdah. Abu Burdah berkata, ya, sami'tu Aba Musa miraran. Saya mendengar Aba Musa, itu Abu Musa. Saya mendengarkan Abu Musa miraran, berkali-kali. Miraran, ya, miraran, berkali-kali, berulang kali. Ya, jadi mendengarnya tidak hanya sekali dua kali, tapi lebih dari itu, berulang kali, berkali-kali ya. Miraran ini bentuk jamak dari marrotan. Marrah, marrotan atau marrah, itu jamaknya miraran. Kalau mendengarnya sekali, marrotan. Ya, lafadz mufradnya, ya, marrotan. Dengan tak marbutoh ya. Marrotan. Itu sekali. Kalau dua kali, marrotaini. Ya, bentuk tasniyah atau bentuk musannanya. Marrotaini. Itu dua kali. Ya, kalau miraran itu jamaknya. Minimal tiga kali. Tiga kali atau mungkin empat atau selebihnya. Jadi berulang kali banyak atau sering. Ini ya. Jadi di sini Abu Burdah itu sering atau berulang kali mendengarkan Abu Musa yaqulu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza maridul abdu au safara, idza maridul abdu au safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ya, idza maridul abdu, jika hamba itu sakit, ya, maridah sakit, au safar atau safar, bepergian jauh, safar ya, bepergian jauh, keluar kota, keluar daerah, maka apa? Maka kutiba lahu, ditulis untuknya, dicatat untuknya, mislu makana ya'malu, seperti apa yang biasa dia amalkan, seperti apa yang biasa dia amalkan. Ya, muqiman dalam keadaan muqim, ketika dalam keadaan muqim, artinya tidak safar di tempat tinggalnya, di kotanya, sahihan dalam keadaan sehat, tidak sakit. Ini. Jadi, jika seorang hamba itu sakit atau safar, maka tetap dicatat untuknya amalan sebagaimana yang dia lakukan ketika mukim dan ketika sehat. Ya. Ini kemurahan dari Allah Ta'ala, ya, pada hamba-hambanya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Bukhari. Al-hadith salisu, berikutnya hadis yang ketiga. An-Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, berkata, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzinu." Idza sami'tumun nidaa, jika kalian mendengar nida, seruan, panggilan. Jadi yang dimaksud apa? Azan, ya. Nida di sini yang dimaksud adalah azan, panggilan untuk sholat, ajakan, seruan untuk sholat, lima waktu. Idza sami'tumun nida'a, jika kalian mendengarkan azan, faqulu misla ma yaqulul mu'adzinu, maka katakanlah, maka ucapkanlah semisal apa yang mu'adzin ucapkan, seperti apa yang mu'adzin katakan. Ini perintah Rasulullah SAW ketika mendengarkan azan. Idza sami'tumun nida'a, jika kalian mendengarkan azan, faqulu misla ma yaqulul muadzinu, maka katakanlah, ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, hadis ini disepakati, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berikutnya, yusma'u sautul qatafi, yusma'u didengar atau terdengar sautul qatafi, suara qataf, ya, bersin, terdengar suara bersin. Qala al-mudarrisu manil a'tisu, man al-a'tisu, siapa yang bersin. Nah, kalau al-qatas ini, ya, al-qatas perbuatannya, ya, ini bentuk masdar, jadi perbuatannya bersin, al-qatas itu bersin. Kalau al-a'tisu isim fa'il, jadi orang yang melakukan bersin, ya, orang yang bersin tersebut. Manil a'tisu, siapa yang bersin, siapa orang yang bersin. Qala Abdul Hadi, Abdul Hadi berkata, ana, saya. Qala al-mudarrisu, kemudian mudaris berkata, ya Abdul Hadi, wahai Abdul Hadi, idza atasta fahmadillaha, idza atasta fahmadillaha, jika engkau bersin maka memujilah Allah, fahmadillaha, maka pujilah Allah. Ini apa dasarnya? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, idza atasa ahadukum, jika bersin salah seorang dari kalian, falyakul alhamdulillahi, maka katakanlah alhamdulillah. Ya, jika salah seorang kalian itu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian apa? Walyakul lahu akhuhu au sahibuhu yarhamukallahi. Wal yakul lahu, dan hendaklah berkata kepadanya, lahu kepadanya, kepada siapa? Yang bersin tadi ya, berkata kepada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang mengucapkan ahuhu, saudaranya, au sahibuhu atau sahabatnya, temannya. Jadi hendaknya saudaranya atau temannya berkata kepadanya, kepada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah tadi, apa ucapannya? Ucapan saudara atau temannya apa? Yarhamukallahi. Yarhamukallahi. Semoga Allah merahmatimu. Ya, memberikan rahmah, kasih sayang kepadamu. Ini yarhamukallahi. Kemudian فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهِ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهِ, maka jika dia berkata kepadanya يَرْحَمُكَ اللَّهِ, ya, perhatikan di sini konteksnya tadi ya, urut-urutannya perbuat kejadian tadi. إِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهِ, jika dia berkata kepada dia, dia berkata kepadanya. Dia itu siapa? Berkata kepada siapa? Ya, artinya apa? Jadi temannya tadi, saudara atau temannya, berkata kepadanya, yarhamukallah. Ya. Idza qala, jika dia berkata, yakni siapa? Ahuhu atau sahibuhu tadi, saudaranya atau temannya, lahu kepadanya, kepada siapa? Al-Aqis, kepada orang yang bersin tadi, yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika saudara atau temannya tadi mengucapkan kepadanya yarhamukallah, fal yaqul, maka hendaknya dia mengucapkan, dia itu siapa? Al-Aqis, orang yang bersin ya. Fal yaqul, dia hendaknya dia mengucapkan, yaitu orang yang bersin tadi hendaknya mengucapkan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah menunjuki kalian dan memperbaiki balakum, keadaan kalian. Ini ya. Jadi dalam bahasa Arab ini penggunaan dhamir tadi perhatikan, sesuaikan dengan konteksnya. Ini urut-urutan kejadian tadi. Jadi misalkan A bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka saudara dari A atau teman-teman A, katakanlah si B atau si C dan seterusnya, yang mendengarkan A bersin tadi, itu si B atau si C dan yang lainnya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ditujukan pada si A yang bersin. Nah, kemudian ketika tadi B, C dan seterusnya mengucapkan yarhamukallah kepada si A, kepada yang bersin, maka si A tadi yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Seperti itu ya. Ini bimbingan dalam Islam yang dicontohkan atau yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, ketika ada orang yang bersin. Ini Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita tambah sedikit pertanyaan terkait dengan daras ini. Tamarinu latihan-latihannya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama. Amman sa'alal muraqibu. Amman sa'alal muraqibu. Tentang siapa? Jadi amman. Ini asalnya dari an. Ya, an dengan nun ya, nun sukun, an kemudian bersama dengan man. Man isim istifham untuk akil ya. Siapa? An, men. Menjadi amman. Jadi nun sukun bertemu dengan mim, maka nunnya masuk ke mimnya. Sehingga di sini menjadi amman. Jadi maknanya apa? Tentang siapakah? Amman sa'alal muraqibu. Tentang siapa? Muraqib itu bertanya. Muraqib menanyakan siapa? Jawabannya, sa'alal muraqibu an siapa tadi? Al-Husainu ya. Muraqib menanyakan Husain. Ya. Tadi ucapan Muraqib, alam ya'til Husainu. Jadi menanyakan tentang Husain. Ini. Dan juga Ibrahim. Ya. Karena Muraqib juga menanyakan Ibrahim. Aina Ibrahim. Ya. Jadi ada dua orang yang ditanyakan oleh Muraqib. Jadi jawabannya, sa'ala an al-Husaini wa Ibrahima. Anil Husaini wa Ibrahima. Jadi Muraqib bertanya tentang Al-Husain dan Ibrahim. Ini. Yang kedua, ماذا قال المراقب للمدرس بالنسبة إلى إبراهيم؟ Apa yang Muraqib ucapkan kepada mudaris disandarkan atau dikaitkan tentang dikaitkan atau disandarkan pada Ibrahim? Apa ucapan Muraqib pada mudaris terkait dengan Ibrahim? Tadi إذا جاء فلا تسمح له بالدخول وليذهب إلى المدير. Ini ya, ini ucapan Muraqib kepada mudaris terkait dengan Ibrahim. Idza jaa fala tasmah lahu bidukhuli wal yadhhab ila al mudiri. Ya. Berikutnya, manil ladzi atasa bima amarahu al mudarisu ba'da al utasi? Manil ladzi atasa? Siapa yang bersin? Wa Abdul Hadi ya. Atasa Abdul Hadi. Abdul Hadi yang bersin ya. Bima amarahul mudarisu ba'dal otasi. Dengan apa mudaris memerintahkannya sesudah bersin? Amarahu. Ya, amarahu ini tadi. Bihamdillahi. Hamdillahi. Bihamdillahi. Jadi amarahu bihamdillahi. Dia, itu mudaris, memerintahkan padanya, pada Abdul Hadi, bihamdillahi, untuk memuji Allah. Ya. Ini, bihamdillahi, memuji Allah. Ini, hiwar, percakapan dalam daras ke-14, dan sedikit tanya-jawab terkait dengan itu ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang beberapa hal yang tadi disebutkan dalam daras ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Assalamualaikum minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.